Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha وبس منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Pada kesempatan siang hari ini di pertengahan bulan Ramadan ini, mendekati hari-hari 10 yang akhir, maka seorang mukmin yang dia yakin benar tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dari keutamaan bulan Ramadan, maka semestinya dia akan mempersiapkan dirinya untuk lebih memfokuskan dirinya taqarrub ilallah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya yang menjadikan hamba itu bertakwa ialah segala jenis bentuk ibadah. Puasa mencetak orang-orang mukmin menjadi orang yang bertakwa, sehingga akan menjadi waliullah. Karena Allah katakan bahwasanya Allah waliyul mukminin, Allah waliyul ladzina amanu, Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Allah tabaraka wa taala juga mengkhabarkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwasanya para wali-wali Allah itu perlu kalian ketahui, la khaufun alaihim wa lahum yahsanun, mereka tidak merasa cemas. Merasa cemas dengan apa yang mereka hadapi dari akhirat nanti. Wa lahum yahsanun, dan mereka juga tidak sedih ketika mereka meninggalkan dunia ini. Tidak cemas dengan kehidupan akhirat, bahkan rindu. Tidak takut dengan adanya kehidupan dunia yang dia tinggalkan setelah dia mati. Alladzina amanu, mereka para wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullu mu'minin taqiyun wa huwa waliyullah. Setiap orang mukmin dan yang bertakwa, dia itu adalah waliullah. Maka tentunya orang yang menjadi waliullah, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan dia juga mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rindu. Karena semakin besar cinta seorang, semakin besar rasa rindunya. Manakala berpisah. Iya. Maka marilah di penghujung bulan yang mulia ini, perasaan rindu kita, perasaan ungkapan kecintaan kita terhadap perintah Allah Ta'ala, itu kita tunjukkan dengan memperbanyak taqarrub ilallah. Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladhi khalakakum waladhina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, wa'budu rabbakum, ibadailah Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, waladhina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Apa maksudnya seorang diperintah beribadah kepada Allah? La'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Para hadirin, oleh karena itu segala jenis seruan ibadah adalah mencetak diri kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah Ta'ala. Para hadirin, di sela-sela mendekati berakhirnya bulan Ramadan, maka yang pertama kita perlu melihat dan mendengarkan ucapan-ucapan yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal menghadapi berakhirnya bulan Ramadan. Yang pertama, kami ingatkan dengan hadis di mana sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, itu sesungguhnya memiliki perkara yang dinasihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu pemberian nikmat. Ya. Nikmat, kata Syekh Al-Utsaimin, itu ada paling tidak 4 macam yang harus selalu kita ingat. Kalau nikmat itu sangat banyak, namun Syekh mengingatkan paling tidak ada 4 poin nikmat besar yang kita rasakan hari ini. Yang pertama, nikmat kesempurnaan Islam. Nikmat kesempurnaan Islam, sehingga dengan nikmat kesempurnaan Islam, manakala kita semakin mengilmui nikmat ini, semakin sempurnalah nikmat kita. Ya. Nikmat yang paling sempurna yaitu nikmat kesempurnaan Islam, yang antum sudah hafal ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina, dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Di saat orang mereka tidak mendapatkan nikmat manhaj ahlus sunnah, antum dapat. Itu merupakan nikmat yang terbesar yang harus kita jaga. Maka berakhirnya bulan Ramadan, seorang sunni salafi memohon kepada Allah keistimokomahan di atas manhaj salaf ini. Karena ini merupakan nikmat terbesarnya. Jangan sampai manhaj prinsip Islam yang sahih yang kita sudah kenal ini hilang dari kita, luput dari kita. Tapi mohonlah kepada Allah Ta'ala untuk dijaga dan disyukuri nikmat ini. Karena nikmat yang paling sempurna. Yang kedua, nikmat yang selalu harus kita ingat yang sangat besar nilainya ialah nikmatul aqli. Nikmat berupa akal. Karena manusia na'am apabila di akalnya ada sesuatu dari hal yang memalingkan dia dari kebaikan, akan jadi rusak perbuatannya. Iya. Diberi akal yang sehat, diberi akal yang bisa mencerna dengan baik antara kebaikan dan kejelekan, yang merusak dan yang memberikan manfaat, nikmat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Nikmat akal, yang dengan akal itu seorang bisa memahami agamanya. Bukankah orang yang masuk neraka sa'ir, mereka mengatakan lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu di dunia mau mendengar, au naqilu, atau kami menggunakan akal kami. Iya. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu hari ini, hari kiamat ini, kami tidak masuk ke dalam neraka sa'ir. Maka para hadirin, kecerdasan akal kita ini hendaklah dikonsentrasikan memikirkan dan memahami perkara yang menyelamatkan diri kita fid dunya wal akhirah. Ya. Saat orang diberi nikmat akal yang sempurna tidak digunakan untuk kebaikan, maka syukurilah nikmat akal ini. Orang akan jadi jelek kalau hilang akalnya. Ya. Yang ketiga, nikmatul aman fil awtan, nikmat diberi keamanan, jaminan keamanan di negara ini. Ini juga termasuk akbaru nikmah, termasuk jenis kenikmatan yang sangat besar. Kita bisa puasa dengan aman, dengan tenang. Tidak seperti sebagian orang-orang yang mereka menjalankan puasa di negeri minoritas. Di negara minoritas, sementara aturan negaranya melarang melakukan puasa, melarang azan, melarang menegakkan sholat. Alhamdulillah, di negeri ini kita mendapatkan nikmat jaminan keamanan. Kita bisa tarawih dengan tenang, ya. Bisa menegakkan sholat 5 waktu dengan tenang. Luar biasa nikmat ini. Jadi nikmat yang diingatkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, orang-orang Quraisy, di ilafi Quraisy, ilafihim rihlata syita'i was-sayf, falya'budu rabba hadal bait, alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf. Jadi aman setelah rasa takut, nikmat yang besar. Rasa aman setelah rasa takut merupakan nikmat yang besar. Iya. Baik. Yang terakhir, di antara nikmat yang kita harus syukuri ialah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di negeri yang subur. negeri yang subur, negeri yang Allah anugerahkan sekian banyak rezeki-rezeki. Iya. Rezeki yang melimpah. Iya. Baik, maka oleh karena itu empat poin nikmat ini adalah di antara nikmat yang sangat besar nilainya. Yang harus selalu kita ingat dan kita syukuri, terlebih di akhir penghujung 10 yang akhir bulan Ramadan. Dan kalau kita bisa mensyukuri, maka Allah menjamin untuk mengganti yang lebih baik. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan kepada manusia yang telah mendapatkan banyak nikmat, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti ditambah. Ya. Kalau Anda mensyukuri nikmat ilmu, belajar dengan para asatidah yang ada. Naam. Para asatidah salafiyin, duat salafiyin, sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing, Anda syukuri, maka insya Allah antum akan terus dibimbing, diberi petunjuk, mudah-mudahan bisa duduk di hadapan para masyayikh, di hadapan para ulama. Ya. Karena yang demikian ini merupakan nikmat yang sangat besar, bisa duduk di majlis ilmu. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu 'alaina la jalladuna bisuyuf." Kalau para raja, anak raja ngerti apa yang kita rasakan dari kenikmatan ilmu, la jalladuna, mereka akan merampas apa yang kita rasakan, walaupun dengan pedang-pedang mereka. Ya. Para raja dan anak raja yang mereka menginginkan kebahagiaan dunia dengan dunianya, kalau ngerti ternyata hakikat kenikmatan yang kita rasakan jauh lebih besar dari yang mereka rasakan. Kalau mereka tahu, la jalladuna bisuyuf, mereka akan merampas apa yang kita rasakan hari ini, walaupun mereka menggunakan pedang-pedang mereka. Demikian para salaf mengungkapkan hakikat kenikmatan ilmu. Dan apakah kita sudah demikian? Dan apakah kita sudah demikian? Maka pada bulan Ramadan, benar-benar kita dilatih untuk bisa menikmati hakikat ilmu dengan tadarus, dengan mendengarkan alunan Al-Quran dari sang imam saat tarawih, dengan bacaan yang panjang. Ini menjadikan sebab hati menjadi tenang. Cukuplah firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Cukuplah Allah katakan dalam Al-Quran sebagai pengingat, ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah menjadikan hati itu tenang. Ketenangan hati sesungguhnya diperoleh di sini. Bukan ketenangan hati dengan lemari berisikan sekian banyak makanan. Bukan itu. Karena apa yang kita lihat di lemari tersebut akan sirna. Dan itu tidak menjamin tenangnya hati kita. Justru para ulama dulu menjadikan tenang ketika mereka di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sendirian. Bukankah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, imamnya Ahlus Sunnah, walaupun dikucilkan oleh masyarakatnya, dikucilkan oleh pembesar-pembesarnya, dia tetap menjadi orang besar dan namanya harum sampai hari ini. Dan tentu kenikmatan yang dia rasakan adalah kenikmatan yang benar-benar menghantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki, sehingga rela mengorbankan hidupnya demi selamatnya di atas manhaj. Ayuhan nas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang pertama, sebagai peringatan atas diri kita, sebagai cambuk bagi kita atas nikmat yang pernah dan telah kita dapatkan, agar kita selalu mengingat. Telah datang hadis Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ni'matan makhbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua jenis nikmat, ada dua jenis nikmat yang kebanyakan manusia itu makhbun, tertipu dengan dua nikmat tersebut. Nah, mereka terkalahkan sehingga tidak mampu menggunakan dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat tidak sakit, sehingga tidak terhalang untuk beribadah. Nikmat sempat tidak sibuk, sehingga tidak terhalang untuk menjalankan ketaatan. Para hadirin, dua nikmat ini adalah nikmat yang kebanyakan orang itu memilikinya, yaitu harganya sangat mahal. Dari mana kita tahu itu sangat mahal? Dengan mengetahui lawannya. Lawannya sehat, sakit. Kita tahu harga sehat itu mahal ketika kita sakit. Harus menebus obat, harus sekian hari tidak bekerja sehingga tidak mendapatkan penghasilan, sehingga dia baru sadar, iya, sehat itu mahal. Dan ketika orang itu diberi waktu yang longgar, tidak banyak yang menghalangi, baru sadar, oh iya, saya sudah tua, kenapa masa muda tidak belajar? Dia baru sadar, ternyata umur, masa muda itu masa yang sangat berharga. Oleh karena itulah, sempat, dan kebanyakan anak muda itu memiliki kesempatan yang luas, karena belum banyak kesibukan dari anaknya, istrinya, dan sekian banyak problem yang dihadapi. Iya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang anak muda yang wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Anak muda yang terus tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah ta'ala mendapatkan jaminan, dinaungi dari panasnya matahari di hari kiamat nanti. Ia masa muda, masa longgar. Iya. Dan kebanyakan kalau orang diberi waktu longgar, santai-santai, maka jangan sampai jadi anak muda yang bingung. Saya tidak punya pekerjaan. Duh, pekerjaan banyak. Kalau pekerjaan yang menghasilkan dinilai hanya sesuap nasi, barakallahu fikum, jangan sampai bergambar, sangat sulit, banyak pekerjaan. Bukankah Nabi SAW juga bekerja sebagai penggembala kambing untuk mendapatkan satu qirat, dua qirat? Bukankah Nabi Musa alaihissalam juga menggembalakan kambing? Bukan aib. Tapi anak muda masa kini kelihatannya posisi yang apa ya, kurang bergengsi lah kalau cuman jadi apa, gala kambing, kurang bergengsi. Iya. Maka barakallahu fikum, dalam hal ibadah pun anak muda masih banyak waktu yang dia miliki. Belum punya anak, belum punya istri, belum banyak pekerjaan yang menyibukkan dia. Maka curahkan nikmat ini sehingga nanti kita akan mendapatkan balasannya. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari panasnya matahari di hari kiamat, di antara mereka tadi anak muda. Syabun, anak muda, pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka sebagaimana kita mengetahui kesemangatan seorang mukmin ketika mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menambah ketaatan. Iya. Apalagi yang namanya kematian yang diakhiri dengan keputusan surga atau neraka. Itu sangat dekat. Hadis yang kedua, agar kita lebih memahami bahwasanya hakikat ibadah yang kita lakukan itu jangan sampai menunda-nunda kesempatan umur. Kenapa? Karena sesungguhnya kematian itu sangat dekat. Kematian itu sangat dekat karena kita tidak tahu kapan waktunya, sehingga keputusan kematian setelah itu ialah surga dan neraka. Itu juga sangat dekat. Di dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih." Jannah, surga itu lebih dekat kepada kalian min syiraki na'lih dibandingkan tali sendalnya. Surga itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sendalnya. Nah, wanaru mislu dzalik, neraka pun demikian. Hadis Bukhari. Neraka pun sama, lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya. Hadis Bukhari. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Nah, bahwasanya maksud dari hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang surga dan neraka dimisalkan dekatnya itu dengan dekatnya tali sendal. Kenapa? Asy-Syaikh Al-Utsaimin menerangkan, "Li'annahu qad takunu al-kalimah wahidah sababan fi dukhulil jannah." Sebab bisa jadi satu kalimat itu menjadi sebab orang itu masuk jannah. Bisa jadi dengan satu kalimat itu menjadi sebab masuk jannah. Ya. Bagaimana hal itu? Yakni ketika orang qad yatakallamul insan bi kalimah wahidah min ridwanillah azza wajalla, yaitu ketika seorang berbicara, dengan satu kalimat saja yang diridhoi oleh Allah. Ya, yaitu dengan seorang berucap dengan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga menyampaikan dia ke dalam surga. Sehingga kalimat itu menyampaikan dia masuk surga. Ya, itulah surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapan hidupnya di atas tauhid mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Kalimat yang ringan, la ilaha illallah. Kalimat tauhid nilainya sangat besar. Dalam hadis Ibnu Mas'ud rahu Muslim, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Siapa yang mati, Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW, "Man mata," siapa saja yang mati, "wa huwa yad'u min dunillahi nidda," dia berdoa beribadah kepada selain Allah sebagai tandingannya, "dakhalan naro," masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin barakallahu fikum, jadi satu kalimat bisa mengantarkan surga, satu kalimat bisa mengantarkan ke dalam neraka. Satu kalimat ringan, sangat ringan. Itulah penggambaran dekatnya surga dan neraka kepada seorang muslim. Ketika Rasulullah SAW perang Hunain atau perang Tabuk, di saat beliau bersama para sahabatnya perang Tabuk, seingat saya perang Tabuk, maka di dalam perjalanan tersebut ada sebagian orang ngobrol, obrolan yang mereka harapkan bisa menghilangkan letihnya orang berjalan. Obrolan apa ini? Orang biar tidak terasa capek di jalan sambil ngobrol, tak terasa oh sudah sampai Pulau Gadung. Ya, apa itu namanya? Obrolan yang santai, obrol. Dikisahkan dalam kisah tersebut, ada seorang mengatakan, "Ma ra'aina misla qura'ina min ha'ula arghabu butunan wala aktabu alsina wala ajbanu inda liqa." Sambil ngobrol, kita tidak pernah melihat para pembaca-pembaca Quran ini, yang mana mereka orang-orang yang arghabu butuna, paling demen urusan perut. Apa maksudnya? Paling suka makan. Lihat, dimaksud sahabat. Wala agdabu alsina, paling dusta omongannya, para sahabat yang mereka maksud. Wajbanu inda liqa, dan paling pengecut kalau ketemu musuh. Lihat, kalimat yang ringan mereka mengucapkan tersebut, sambil main-main, sambil bergurau, sambil bercanda. Ternyata ucapan ini menjadi sebab turunnya ayat At-Taubah. Ya, ayat yang ke-66-65. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi istahzi'un. Apakah dengan menggunakan Allah, menggunakan ayat, menggunakan Rasul, kuntum tastasiun, kalian berolok-olok, bersendogurau, bermain-main, ucapan, la ta'tadiru, jangan kalian mencari alasan, qad kafartum ba'da imanikum. Lihat, sungguh kalian telah kufur setelah iman, dikeluarkan dari iman, dikeluarkan dari bingkai keimanan menjadi kufur. Barakallahu. Karena ucapan yang ringan. Jadi surga sangat dekat dengan diri seorang hamba dibandingkan tali sendalnya. Surga demikian, neraka pun demikian. Maka marilah di bulan Ramadan, banyak kesempatan untuk kita berucap kalimat yang thayyibah, bidu'a wal istighfar, nah, membaca Al-Quran. Semua kalimat-kalimat thayyibah tadi adalah kalimat yang dinilai di sisi Allah. Mengkonsentrasikan diri tafarrugh, mencurahkan waktu untuk banyak taqarrub kepada Allah sesuai kemampuannya masing-masing. Kesempatan yang bernilai karena surga dibuka pintu rahmahnya. Dibuka pintu-pintu surga, pintu rahmahnya oleh Allah Ta'ala. Dan neraka dikunci rapat-rapat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak ibadah seperti sholat. Suatu saat ada seorang pelayan Nabi, pelayan namanya Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Ini termasuk diantara pelayan-pelayan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslam. Beliau biasa melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambilkan sendalnya, menyiapkan airnya, menyiapkan siwaknya, melayani dengan setia. Karena dia termasuk ahlu as-suffah, ahlu suffah, sahabat yang tinggal di masjid. Ya. Suatu saat beliau menginap bersama Nabi, tidur bersama Nabi. Dia katakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tidur bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau bangun, fa'ataituhu biwadu'ih. Saya pun mengambilkan air wudhunya. Pelayan yang baik. Saya pun mengambil air wudhunya, wahajatih, dan saya ambilkan apa yang menjadi kebutuhannya, sendalnya, siwaknya, gitu. Maka kemudian setelah beliau melayani Nabi SAW, beliau pun berucap, salni, wahai Rabi'ah, salni, kamu silahkan minta sesuatu dariku. Kenapa? Man sona ilaikum ma'rufa fakafi'u. Siapa yang berbuat baik, balas kebaikannya. Orang dibantu, ya sepantasnya lah, bisa membalas apa yang bisa diberikan. Kita minimal jazakallah khairan, didoakan terima kasih, jazakallah khair, dibantu. Ini adab. Kita harus mengetahui adab seorang yang diberi kebaikan sebagaimana beliau. Nah, dibantu, diambilkan air wudhunya, disiapkan kebutuhannya. Maka beliau pun menawarkan, salni, mintalah dariku sesuatu. Apa kira-kira permintaan pelayan ini? Ya. Minta kepada Nabi, kalau minta pasti dikasih. Ya. Mesti dikasih, karena dia orang dermawan. Asal ngomong aja, tinggal nyebutkan aja, dikasih, asal ada. Ada sahabat minta kepada Nabi kambing, kasih satu lembah kambing, gak tanggung-tanggung. Karena beliau dermawan. Sampai dia saat asar pun teringat ada batangan emas yang belum dibagi, langsung dia bagi. Dia dermawan. Apa kira-kira yang dia minta? Apa minta pekerjaan? Apa minta jodoh? apa minta apa? Ternyata sahabat ini bukan minta sesuatu dari dunia, padahal tinggalnya di masjid. Kalau kita tinggalnya di masjid mungkin, ya Rasulullah bikinkan saya rumah. Saya belum punya rumah gitu. Karena dia belum punya rumah di masjid. Tapi beliau mengungkapkan kalimat yang menunjukkan bukti keimanannya. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon kepada engkau agar aku bersamamu, menemanimu di dalam jannah. Saya mohon itu agar aku bisa menemani Anda ya Rasulullah fil jannah. Ya. Itu permintaannya. Bisa bareng di dalam surga bersama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan al ghairu dzalik, atau yang lain. Mana kira-kira? Ya, ditawari atau yang lain. Qultu huwa dzak. Maka sahabat Rabi'ah mengatakan huwa dzak. Saya mohon itu saja ya Rasulullah. Itu yang saya minta ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab fa'inni 'ala nafsik bikasratis sujud. Rawahu Muslim. Kata beliau, fa'inni 'ala nafsik, maka tolonglah aku atas dirimu agar engkau memperbanyak apa? Sujud. Maka tolonglah aku agar engkau memperbanyak apa? Sujud. Ya. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya jannah, yang punya jannah Allah taala. Ya. Jadi karena surga itu milik Allah, Nabi mengatakan, "Tolonglah aku agar kamu memperbanyak apa? Memperbanyak sujud." Rawahu Muslim. Ya. Agar engkau memperbanyak salat. Ya. Memperbanyak salat. Iya. Itu yang dinasehatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Dan demikianlah sesungguhnya di bulan Ramadan kita berusaha memperbanyak ibadah-ibadah, salat tarawihnya, salat witirnya, dan salat-salat rawatibnya barangkali. Iya. Karena Nabi bersabda, man shalla fil yaum isnatai asrata raka'atan tatawuan ghaira faridah kanallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Muslim. Siapa yang satu hari menjaga salatnya 12 rakaat, salat tatawu, salat tambahan, khairu faridah, bukan salat fardu, ini salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Rumah tapi di dalam jannah. Insyaallah. Demikianlah orang yang bertauhid, dia bisa memiliki rumah-rumah yang Allah taala bangunkan untuknya dengan bermodalkan tadi apa tadi? Menjaga 12 salat rawatib, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat qobla subuh, 12 rakaat. Hal ini menjadi sebab dia dapat rumah. Rumah yang Allah siapkan di surga nanti, insyaallah. Kenikmatan yang luar biasa. Nah, di dunia saja punya rumah, ya, sudah bisa menikmati kehidupan apa? Dunia. Walaupun bukan rumah yang abadi. Bagaimana dengan rumah di surga yang abadi? Jauh lebih baik. Yang membangunkan adalah Allah Ta'ala. Itulah memperbanyak ketaatan. Dan kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kesemangatan beliau dalam menegakkan ibadah, karena beliau teladan kita, maka disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, yang dikeluarkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, menceritakan bagaimana kesungguhan beliau menegakkan solat. Hudzaifah bin Yaman menceritakan, solaitu ma'an nabi, saya solat makmum kepada nabi, solat malam, solat qiyamul lail, ya, kalau istilah Ramadan tarawih, kalau selain Ramadan qiyamul lail, tahajud di tengah malam. Maka kata Hudzaifah, faftataha al-Baqarah, selesai baca Al-Fatihah, beliau membuka surat Al-Baqarah. Ya. Naam. Maka Hudzaifah bin Yaman sambil berucap di hatinya, faqultu yarqa'u indal mi'ah, beliau akan ruku pada 100 ayat. Disangkanya kalau 100 ayat nanti apa? Ruku. Ya. Suma madu. Kata Hudzaifah, ternyata madu melanjutkan ayat berikutnya. Fakultu yusalli biha fi raka'atin. Dia akan sholat satu rakaat dengan apa ini? Surat Al-Baqarah. Yarka'u biha, selesai surat Al-Baqarah, rakaat ini, satu surat ini akan ruku. Ditunggu sampai amanah Rasul, akhir surat Al-Baqarah, ternyata kata Hudzaifah, summa madha. Ternyata beliau terus melanjutkan berdirinya. Masya Allah. Masih melanjutkan berdirinya. Summa iftataha an-nisa. Ternyata beliau membuka surat An-Nisa, membuka bacaannya. Dia mulai surat An-Nisa. Al-Baqarah loncat surat apa? An-Nisa. Kalau di dalam mushaf Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran. Ali Imran terus An-Nisa. Ini loncat Al-Baqarah An-Nisa. Faqara'aha, beliau pun membaca surat An-Nisa. Summa iftataha Ali Imran. Selesai surat An-Nisa, lanjut surat apa? Ali Imran. Berapa juz? Hampir 4 juz seperempat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu 4 juz kurang lebih seperempat. 4 juz seperempat. Gitu. Barakallahu fikum. Dan hadis Muslim. Inilah hadis Imam Muslim. Maka para hadirin, kesemangatan beliau dan kesemangatan Hudzaifah bin Yaman, makmum di belakang beliau, tidak mundur. Mungkin kalau antum Al-Baqarah sudah kepalanya geleng-geleng. Surat Al-Baqarah. Tambah surat An-Nisa, tambah apa? Memperingat. Tambah lagi Ali Imran. Ini baru satu rakaat. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling bersyukur. Beliau adalah hamba yang sangat bersyukur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Lain halnya kisah sahabat Ibnu Mas'ud. Sama. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu salat bersama Nabi, beliau mengungkapkan betapa semangat salat beliau. Sehingga beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyam." Saya pernah sholat bersama Nabi sholat malam, qiyamul lail, makmum ke beliau di suatu malam. Fa'atala al-qiyam, maka beliau memperpanjang berdirinya. Berarti memperpanjang berdiri, nah ini termasuk yang dimaksud adalah beliau memperpanjangkan bacaannya. Beliau panjangkan bacaannya hatta hamamtu bi amrin su, sampai saya punya keinginan jelek. Ya. Ditanyakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Wama hamamta bihi?" Apa yang kamu inginkan dengannya? "Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu." Sampai saya berkeinginan untuk duduk dan meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Inilah teladan kita. Inilah orang yang sepantasnya kita tiru. Teladan terbaik hidup kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ternyata demikian kesemangatan beliau. Dan demikian pula para sahabat bersemangat di belakang beliau makmum, mengikuti apa yang beliau lakukan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha merasa kasihan kepada suaminya. Di tengah malam kadang beliau bangun. Ketika beliau sholat malam karena tempat tidurnya terbatas, beliau memegang telapak kakinya Aisyah. Ketika mau sujud, Aisyah tekuk. Apanya? Kakinya ditekuk. Supaya ada tempat untuk apa? Sujud. Ketika Nabi berdiri, diluruskan lagi. Ya. Itulah rumah, tempat kediaman beliau. Itulah tempat kamar beliau. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha melihat kesemangatan beliau dalam menegakkan sholat malam. Naam, maka Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada suaminya. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, bukankah engkau hamba yang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang? Ya. Maka kata beliau, afala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Tidaklah aku senang untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan benar-benar mengkonsentrasikan waktunya, kesehatannya, dan kesempatannya taqarrub ilallah. Iya. Jadi para hadirin barakallahu fikum, demikianlah kehidupan yang dilalui oleh beliau. Nah, di selain Ramadan, beliau pun menegakkan seperti tadi. Di bulan Ramadan, beliau pun semangat menegakkan Qiyamul Lail sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang didapatkan. Nikmat yang sangat besar yang beliau dapatkan ialah Allah angkat kedudukannya, wa rafa'na laka dzikra, kami angkat untukmu, ya, diangkat oleh Allah, diangkat di akhirat sebagai sayyid walad ibni Adam, pemimpin seluruh anak Adam, diangkat kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan maqama mahmuda. Iya, ini derajat yang sangat tinggi. Maka semakin besar nikmat yang didapatkan, semakin besar pula bentuk taqarrubnya kepada Allah. Maka kata Hasan Al-Basri, kullu nikmatin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyatun. Fakullu nikmatin, segala bentuk nikmat, la tuqarribuka, yang tidak menjadikan dekatnya engkau dengan Allah, fahiya baliyatun, itu hakikatnya adalah bala, petaka. Segala nikmat yang tidak menjadikan semakin dekatnya engkau dengan Allah, itu kata Hasan Al-Basri merupakan bala, petaka. Maka marilah di penghujung akhir, di 10 kedua ini, memasuki 10 yang akhir, Ahlus Sunnah Salafiyin sebagai pengikut jejak para salafnya tentu akan bersungguh-sungguh mengkonsentrasikan pikirannya, hatinya, mencurahkan ibadahnya agar bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sesungguhnya surga dan neraka itu diliputi dengan sesuatu. Ya. Sebagaimana hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Nah, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih, yang namanya neraka itu diliputi, dalam riwayat yang lain khufat, diliputi, hujibat ada tabir, ya, diliputi dengan adanya syahwat. Demikian pula jannah itu diliputi dengan makarih, perkara yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Ya, ma'asyiral muslimin, neraka itu condong cocok dengan syahwat. Ya, sehingga siapa yang bisa membuat benteng penghalang dari perkara-perkara yang mencocoki syahwatnya, maka dia selamat. Demikian pula surganya Allah diliputi dengan perkara yang dia tidak suka. Ketika para mukminin bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling besar nilainya, kami akan melaksanakannya, turun ayat, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kalian berperang melawan orang-orang kafir yang memerangi kalian, wa huwa kurhul lakum, dan itu tidak disukai oleh jiwa kalian. Berangkat perang, ya, perang, konsekuensinya apa? Perang bisa terbunuh. Kalau terbunuh, hidup cuma sekali. Wah, saya tidak jadi menikmati rumah yang baru jadi ini. Nah, gitu. Hidup cuma sekali, kalau mati, waduh gimana? Saya baru pengantin 3 bulan. Syahwat menghalangi dia. Jadi wa huwa kurhul lakum wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata itu akibatnya baik. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, itu jadi jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Allah Maha tahu apa yang menjadi kebaikan kamu. Allah Maha ngerti apa yang akan mengantarkan kebaikan kepada kita, sedangkan kita kadang tidak tahu. Apa sih manfaatnya tekun beribadah di akhir bulan ini? Yang tidak tahu, maka berat bagi dia. Bagi yang tahu, ringan bagi dia. Diringankan oleh Allah, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Demikianlah perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Makanya ketika turun ayat Qital, orang-orang munafikin itu mereka sangat takut. Ya. Kenapa? Karena mereka di hatinya belum yakin dengan apa yang disabdakan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun para sahabat dengan mantapnya, ya Rasulullah, kita keluar dari Madinah, kita hadang mereka di Badar. Iya. Semangat para sahabat untuk bisa mendapatkan nilai jannah. Al-jannatu tahta dhilis, surga itu di bawah naungan saif pedang. Kalau kita mati, sambut para bidadari-bidadari surga. Luar biasa para sahabat bersemangat karena yakin, karena tahu. Ya, karena itulah, untuk supaya kita yakin, mantap hatinya, maka perbanyaklah thalabul ilm. Duduklah di majlis ilmu dan mohonlah kepada Allah Ta'ala at-taufiq, dan mohon kepada Allah as-sabat wal istiqomah. Demikian apa yang menjadi pembahasan pada sore atau siang yang menjelang sore ini, sebagai bekal kita bersama-sama untuk berusaha menjalankan bagian-bagian ibadah yang masih tersisa di akhir bulan Ramadan sebagai upaya mendapatkan husnul khotimah tentunya. Dan semoga apa yang kita kaji pada saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Segala salah dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.